fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya kita bisa kembali mengkaji daripada agama ini, melanjutkan daripada pelajaran kita atau dars kita, membaca dari kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Baik, sampai mana terakhir? Ada yang ingat? Coba Pak sini. Wa yuqal itu. Tayyib, sebelum kita lanjutkan, kita merojaahkan apa yang telah lewat. Jadi kita telah masuk kepada al-adabutsani, adab yang kedua dari adab-adab seorang talib terhadap gurunya. Apa adab yang kedua secara ringkas dari yang telah kita pelajari kemarin? Taib. TD. Nomor 8. Apa adab yang kedua? Yang qad li syekhihi fi umuri. Naam, ahsan barakallahu fiik. Untuk senantiasa patuh kepada sang guru dalam perkara-perkara yang dibimbingkan. Tidak keluar daripada arahan-arahan sang guru. Karena guru itu merupakan aba fiddin, bapak dalam agama. Sebagaimana diucapkan oleh siapa kemarin? Ibnu Muflih. Bahkan hak daripada guru bisa lebih besar daripada hak orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fatihatul Ilm, ditulis oleh sebagian ulama Syafi'iyah, anna haqqahu akad min haqqil walid, bahwa hak seorang guru lebih kuat dibandingkan hak orang tua. Li'annahu sababun litahsil litahsilil hayat al-abadiyah. Karena muallim, seorang guru, guru agama, yang menjadi sebab teraihnya kehidupan yang abadi. Untuk bisa terlahir di negeri akhirat, dalam tanda petik ini terlahirnya. Untuk bisa kemudian sukses di negeri akhirat, ini melalui perantara sang guru. Sedangkan al-walid, sababun li husulil hayat al-faniyah. Menjadi sebab teraihnya kehidupan yang fana, yakni menjadi sebab terlahir di dunia. Sehingga dengan itu wajib untuk mematuhinya sebagaimana wajib mematuhi orang tua dalam perkara selain maksiat tentunya. Kemarin kita sebutkan 3 bait syair. Dinukil oleh Al-Mawardi dalam Adabud Dunya Waddin. Tapi ada yang bisa menyebutkan syairnya? Ya fakhiran lissifa lissafahi bisalafi wa tarikan lil ala'i wasyarafi abawazadina hum sababun la'an ju'ilna ara'id talafi man 'allama an-nasa kana khayra abin dhaka abur ruhi la abun nutafi. Ada yang bisa menyebutkannya? Ini maknanya sangat bagus sekali. Ya fakhiran lissafahi bisalahu, wahai orang yang berbangga karena kebodohan dia dengan nenek moyangnya. Watarikan lil ala'i wasyarafi, dan dia tinggalkan kemuliaan dan ketinggian. Aba wasadina hum sababun. Bapak-bapak dari badan kita ini, mereka hanyalah sebab. La'anju'ilna ara'idha talafi. Atau li'anju'ilna ara'idha talafi. Untuk sebab untuk kita jadikan sesuatu yang akan binasa, yakni hidup di dunia. Kehidupan yang fana. Man 'allaman nasa kana khairu abin. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia itu adalah sebaik-baik bapak, yakni muallim, guru. Dzaka abur ruhi, yang itu bapak kita adalah bapak secara ruh. La abun nutafi. Dzaka itu maksudnya adalah muallim. Dzaka abur ruhi. Itu sang guru itu merupakan bapak kita secara ruh, jiwa. Jiwa kita yang hidupkan daripada jiwa kita. Bukan bapak hanya sebatas nutfah saja. Kemudian ucapan Asy-Syaikh Abdul Qadir At-Taghlibi. Siapa yang bisa menyebutkan? Asy-Syaikh Abdul Qadir At-Taghlibi. As-Saibani. Syekhuka abu. Gurumu adalah bapakmu. Bal a'dhamu haqqan min walidik. Bahkan lebih besar haknya dibandingkan bapakmu. Li'annahu ahyaka hayatan sarmadiyah. Wala kadzalika waliduk. karena dia memberikan kehidupan kepadamu, kehidupan yang abadi. Tidak demikian halnya kondisi dari bapakmu. Ucapan Abu Taqi Abdul Qadir At-Taghlibi As-Saibani. Ini kemarin sudah, tinggal murojaah saja. Yang mungkin banyak yang tertinggal catatannya. At-Taghlibi juga mengatakan, An-nas yaquluna fulan la waladalah. Orang-orang mengatakan bahwa fulan, yakni dirinya, beliau, rahimahullah, fulan tidak punya anak. Bisa jadi beliau memang tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, atau wallahu alam kalau menikah atau tidaknya kita tidak tahu ya. Yang jelas beliau tidak memiliki anak. Wa hal li ahadin minal walad mithlu mali, kata beliau. Adakah seseorang yang memiliki anak sebagaimana anak-anakku ini, yakni murid-muridnya? Tidak punya anak secara nasab dia, tetapi beliau memiliki banyak sekali murid. Dan itu dianggap oleh beliau sebagai anak-anaknya sendiri dan diperlakukan juga seperti anak-anaknya sendiri. Terakhir kemarin kita sampaikan ucapan daripada Ali bin Abi Thalib, la ya'riful fadl li dzil fadli, bagaimana kalimatnya, la ya'rifu fadla ahli al-ilmi illa ahlul fadl, la ya'rif fadla ahli al-ilmi illa ahlul fadl. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Permisalan yang disebutkan oleh penulis seorang thalib di hadapan gurunya adalah seperti apa? Seperti berapa? Orang sakit di hadapan tabib yang mahir. Nah, Hasan barakallahu fiik. Kal marid ma'at tabib al mahir. Kemudian kemarin kita pelajari tentang makna tawadhu juga. Ya kan? Ini perlu untuk dimurojaahkan sebelum ditambah. Makna daripada tawadhu. Tayyib, apa definisi tawadhu? Secara istilah, langsung saja secara istilah. Kemarin disebutkan secara bahasa dari kalimat wadhu yang artinya rendah. Sesuatu yang diletakkan pada suatu tempat yang rendah. Adapun secara istilah, apa maknanya? I'dadi nomor 32. Ada catatannya? Boleh dibuka catatannya? Enggak nyatat kah? Tertinggal atau sakit atau kenapa kemarin? Tertinggal kitabnya, bukunya. Bukunya ketinggalan. dibantu yang nomor berikutnya, 31. Catatannya di mana? Tidak ada di catatan. Definisi tawadu. Sudah betul. Ya sudah ini ya. Betul ya. Jangan-jangan belum ana sampaikan. Sudah insya Allah. Berikutnya nomor 30. Ewa asan. Itu salah satu definisi ya. Menampakkan kerendahan terhadap orang yang diagungkan. Ijlis. Yang lain, definisi yang lain. Udah ingat? Baik. Nomor 27. Definisi yang lain. Naam, ahsan barakallahu fiik. Tazallul al-qulub li 'allamil ghuyub. Ijlis. Di dalam Al-Qur'an ada ayat perintah agar kita jangan menyombongkan diri dan untuk kita tawadhu. Ya, dalam berjalan untuk tidak congkak, tidak sombong. Itu di dalam dua surat, ada dua ayat ya. Bisa menyebutkan? Kalau bisa menyebutkan, fadhol bagi yang berdiri dulu. Kalau tidak, lanjut. 26. Tayyib 25. 26 sudah tadi. 25. Aywa ahsan. Wala tamsi fil ardi maraha. Ijlis. Ayat yang berikutnya. 24. Mana sakit ya? Di mana 24? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu akhir ayatnya. Depannya. Surat Luqman. Taib, disempurnakan. Nomor 23. Wala tu'sa'ir khaddaka linnas. Wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ahsantum barakallahu fikum ijlisu. Itu semua. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yuqal inna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu utiba 'ala tawadhu'ihi lil ulama. Dan dikatakan bahwa al-Imam Syafi'i, siapa namanya? Muhammad bin Idris. Sama seperti nama ulama yang lain. Siapa? Abu Hatim. Ahsantum barakallahu fikum. Abu Hatim Ar-Razi. Muhammad ibn Idris. Utiba. Beliau ditegur ala tawadu'ihi lil ulama, karena tawadu' beliau yang begitu sangat terhadap para ulama, padahal beliau juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan beliau berpendapat, di antara pendapat beliau, bahwa Ahlul Bait masuk dalam, yakni tidak hanya Bani Hasyim tapi juga Bani Muttalib. Sehingga beliau juga termasuk daripada Ahlul Bait. Karena beliau adalah Muttalibi. Beliau adalah Muttalibi. Baik. Dalam kondisi yang demikian, beliau sangat tawadhu terhadap para ulama. Dan itu merupakan akhlakul anbiya war rusul. Bagaimana Musa misalnya di saat belajar kepada Khidir menunjukkan sikap tawadhu yang luar biasa, dan nanti akan ada kisahnya di bawah daripada adab yang kedua ini. Faqal, maka Al-Imam Syafi'i menjawab dengan membacakan syairnya. Ini dihafalkan syairnya. Uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha, walantuk roman nafsul lati la tuhinuha. Aku rendahkan diriku kepada mereka, para ulama. Maka dengan perendahan diriku tersebut, fahum mereka, yukrimunaha, justru memuliakan, memuliakannya. Nya di sini kembali kepada nafsi. Fahum yukrimunaha, memuliakan diriku. Kenapa demikian? Ya karena terlihat dengan itu adab, dan akan bisa dinilai bahwa pemuda ini atau orang ini sangat menjaga adabnya, akan dimuliakan justru. Walantuk roman nafsul lati la tuhinuha, dan tidak akan pernah dimuliakan jiwa yang engkau tidak menghinakannya, menghinakan jiwa tersebut. Menghinakan diri, merendahkan diri dalam arti tawadhu kepada ahlul ilmi. Berarti bukan karena perkara dunia yang ada pada orang yang dia merendahkan dirinya, tapi karena ilmu yang ada pada dirinya. Sehingga orang yang kemudian dimuliakan karena ilmu yang ada pada dirinya dan dijaga adab-adabnya, orang yang berilmu tersebut akan mengetahui keutamaan daripada orang yang memuliakannya. Kenapa? Sebagaimana kemarin dikatakan, la ya'rifu fadla ahlil ilm illa ahlul fadl. Tidaklah mengenal, tidaklah mengetahui keutamaan ahlul ilm kecuali ya ahlul fadl juga. Wa akhadha Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ma'a jalalatihi wa martabatihi birika bi Zaid ibn Thabit al-Ansari. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bersamaan dengan kedudukan beliau, keagungan beliau, ketinggian martabat beliau di sisi seluruh daripada kaum muslimin di masa tersebut. Beliau juga statusnya adalah sahabat Nabi. Bahkan tidak hanya itu, ya, memiliki kerabatan yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau memegang rikab. Rikab itu pijakan kaki dari kendaraan onta ataupun kuda. Pijakan kaki Zaid ibn Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. sebagai bentuk pemuliaan. Ini kan merendahkan dirinya. Dia pegangi supaya tidak kemana-mana itu pijakan kakinya supaya mudah untuk dinaiki. Naik ke atas punggung daripada unta ataupun kuda yang dinaikinya. Dinaiki oleh Zaid bin Thabit. Sambil beliau mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi'ulama'ina. Demikianlah kami diperintah untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Ibn Abbas. Itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan terhadap para ulama, terhadap tokoh ahlul ilm. Hakadha umirna naf'al bi ulama'ina. Demikianlah kami diperintah untuk melakukan terhadap ulama-ulama kita. Memperlakukan ulama-ulama kita. Ya, ini memuliakan mereka. Secara lengkap disebutkan oleh Asy-Sya'bi, diceritakan oleh Asy-Sya'bi, Amir bin Sarahil. Asy-Sya'bi menyatakan, "Shalla Zaid ibn Thabit ala janazatin." Zaid bin Thabit salat pada satu jenazah. Fa qarabtu ilaihi baghlatahu. Nah, di sini kita ketahui kendaraan yang dinaiki oleh Zaid bin Thabit bukan onta, bukan pula kuda, tetapi bigol. Bigol ini adalah peranakan kuda dengan himar, keledai. Bentuknya lucu. Karena kepalanya, kepala kuda, besar gitu kepalanya. Badannya kecil seperti keledai. Ini bigol. Taib. Jadi oleh Asy-Sya'bi, bigol Zaid bin Thabit didekatkan. Liar kabaha supaya kemudian dinaiki. Faja'a Ibnu Abbas. Ya, melihat hal tersebut, padahal sudah ada yang mengurusi kan ini kan, ada Asy-Sya'bi sudah. Ya. Ibnu Abbas tidak membiarkan hal tersebut. Ya. Ibnu Abbas datang, fa'akhodha birikabiha, birikabihi. Lantas memegang daripada pijakan kaki bigol tersebut. Faqala Zaid. Maka Zaid pun berkata, khali'anhu ya bna am Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khali'anhu. Biarkan. Biarkan anhu, yakni rikab tersebut. Biarkan pijakan itu, yakni lepaskan begitu. Wahai putra paman Rasul. Ya, ini putra Abbas. Abbas masih terhitung paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukannya sangat dekat. Sepupu ya. Kedudukannya sangat dekat sekali. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misan kalau bahasa misan itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Misan. Kalau mindu, ada mindo apa enggak? Kalau makan pengen lagi itu namanya mindo. Tayyib misan itu artinya sepupu satu kali. Mindo sepupu dua kali. Tayyib. Khali'anhu ya ibn Amir Rasulillah. Faqala Ibn Abbas, maka Ibn Abbas pun mengatakan, hakadha umirna an naf'al bil ulama wal kubara. Demikianlah kami diperintah untuk memperlakukan para ulama dan tokoh-tokoh besar kami. Faqabala Zaid Ibn Thabit yadahu. Kemudian Zaid bin Thabit mencium tangan daripada Ibn Abbas. Waqal, dan kemudian Zaid mengatakan hakadha umirna, atau ya na'am, hakadha umirna an naf'al bi ahli baiti nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Demikian kami diperintah, yakni Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk memperlakukan ahlul bait dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Athar ini dikeluarkan oleh At-Tabrani dan juga Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Serupa daripada athar ini kisah yang lain ya. Kisah yang lain apa yang dilakukan oleh Al-Layth Ibn Sa'ad terhadap Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Aqada Al-Layth birika biz-Zuhri. Al-Layth memegang daripada pijakan kaki Az-Zuhri untuk kemudian dinaiki. Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, baik, Sufyan Ats-Tsauri an Mughirah, dari Mughirah. Mughirah, Allah alam Mughirah, yang jelas tobaqatnya Ats-Tsauri bisa dilihat sebetulnya, belum sempat melihatnya. Dari Mughirah, Mughirah mengatakan, kunna nahabu Ibrahim, yakni An-Nakhai, pada tobaqat ini tentunya, Ibrahim An-Nakhai, kama nahabul Amir. Dahulu kami begitu sangat segan dengan Ibrahim An-Nakhai, sebagaimana kami segan terhadap Amir, pejabat tinggi. Amir itu gubernur atau yang selevel dengan itu. Jadi para ulama begitu sangat dimuliakan, sangat diagungkan. Demikian halnya Al-Imam Malik terhadap, ya, Al-Imam Malik itu begitu sangat dimuliakan oleh para murid-muridnya dan para pengikutnya. Atar-atar ini semua bisa dilihat dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih. Kembali kepada ucapan muallif Ibnu Jama' al-Kinani rahimahullah. Wa qala Ahmad ibn Hanbal bi khalaf al-Ahmar, dan berkata Ahmad bin Hanbal kepada khalaf al-Ahmar. Abu Mihraz ibn Hayyan. Khalaf al-Ahmar huwa Abu Mihraz Ibnu Hayyan. Salah seorang ulama lughah. Sekelas Imam Ahmad tentunya dari sisi fadilah, keutamaan ya, dan keilmuan, ya Imam Ahmad jauh di atas Khalaf al-Ahmar. Akan tetapi satu disiplin ilmu ya ada pada Khalaf al-Ahmar, tidak ada pada Al-Imam Ahmad. Sehingga beliau pun duduk di hadapan Khalaf al-Ahmar belajar. Al-Imam Ahmad mengatakan, la aq'ud illa baina yadayk. Aku tidak duduk kecuali di hadapanmu. Umirna an natawadu' liman nata'allam minhu. Karena kami ini diperintah untuk kami tawaduk terhadap siapa saja yang kami belajar ilmu darinya. Itu merupakan adab yang diajarkan oleh para ulama kita. Di saat seseorang belajar, walaupun di sisinya telah ada segudang ilmu, di saat dia butuh untuk belajar kepada seseorang, maka dia tetap harus menjaga adab-adab dan menjaga tawadhu'nya. Wa qala al-Ghazali, dan berkata al-Ghazali Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad. Gampang ini dihafalkannya kan? Muhammad pangkat 3 gitu. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad. La yunalul ilmu illa bitawadu' wa ilqa'is sama'. Tidak akan teraih ilmu kecuali dengan tawadu' dan dengan mempersiapkan pendengaran. Ar-Raghib Al-Asbahani mengatakan, wa mata lam yakun al-muta'allimu min mu'allimihi ka'ardi damfatin nalat mataran ghaziran fatatalaqahu bilqabul lam yantafi' bih. Wa mata lam yakun al-muta'allimu. Dan kapan saja seorang pelajar, ya, terhadap muallimnya dia tidak memperlakukan dirinya, ya, dirinya sendiri ibarat seperti tanah yang gembur, yang subur, yang siap untuk menerima daripada hujan yang sangat deras sehingga mampu menyerapnya. Selama dia tidak mempersiapkan diri seperti itu terhadap muallimnya, maka dia tidak akan bisa mengambil kemanfaatan ilmu dari gurunya. Fahaquhu an yatafarraha lahu. Maka sepantasnya bagi dia untuk totalitas terhadap sang guru, mempersiapkan dirinya secara penuh untuk mendapatkan ilmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, inna fi dzalika ladzikra. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan. Peringatan bagi siapa? Ya, ini terdapat ilmu, ya kan? Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang memiliki hati. Aw al-qasam'a. Atau mempersiapkan pendengarannya dengan baik, wa huwa syahid, dalam keadaan dia menyaksikan, dia hadir. Hati, yakni pikiran dia persiapkan, pendengaran dia pasang dengan baik, dan dia hadir dalam majelis. Tayyib. Qal, kembali kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Jamal Kinani rahimahullah. Qal, yakni Al-Ghazali, wa mahma asyara alaihi syaikhu bi tariqin fi ta'lim falyuqalidhu. Maka apapun yang diisyaratkan oleh sang guru tentang metode dia belajar, maka hendaknya dia ikuti. Wal yada ra'yah, dan hendaknya dia tinggalkan pendapatnya. Fa khata mursyidihi an fa'lahu min sawabi bi nafsihi. Karena mungkin terjadi kekeliruan, ya, pada apa yang diarahkan tersebut, selama bukan perkara yang batil, ya, tentunya, ya. Karena ini sudah di awal atau di adab yang pertama untuk memilih daripada sang guru. Itu yang memang sangat menentukan apa yang setelahnya. Jadi sang guru tersebut adalah jelas seorang yang berada di atas akidah sahihah. Karena kaitannya dengan adab-adab ini nanti. Termasuk dalam bimbingan-bimbingannya. Kekeliruan dalam mungkin tarjih masalah misalnya, yang kemudian diambil oleh sang murid pada konteks dia sebagai murid, itu bisa jadi lebih bermanfaat dibandingkan mungkin dia memilih suatu pendapat yang mungkin benar. Walaupun sekali lagi perkara ini tidak mutlak ya, dalam artian apa yang disebutkan oleh Al-Ghazali di sini dan kemudian dinukil oleh penulis di sini tidak mutlak demikian, dan para ulama kita juga mengajarkan untuk kita tidak taklid terhadap guru kita. Ya, tidak taklid terhadap guru kita. Apa yang kemudian seseorang memandang dengan ziyadat ilm yang ada pada dirinya, kemudian dia memilih, tarjih, menyelisih daripada sang guru, itu sesuatu yang biasa. Hanya tentunya ini yang digambarkan oleh Al-Ghazali adalah di saat seseorang memang telah memilih guru yang betul-betul mumpuni. Dan dia tetap masih manusia, mungkin terjatuh dalam kekeliruan. Itu lebih anfa, ya, lebih bermanfaat. Karena kekeliruan tentunya dalam perkara khilafiyah masih sangat ringan. Tidak mungkin kekeliruan dalam masalah akidah. Kenapa? Karena telah memilih guru dengan yang adab yang nomor satu. Ya. Memilih guru dengan betul-betul. Ini yakin sudah di atas akidah ahli sunnah. Diketahui tentang manhajnya, diketahui tentang di mana dia belajar guru-gurunya. Waqad nabbahallahu ta'ala ala dzalik fi qissati Musa, dan Allah telah memberikan tanbih pada yang demikian itu pada kisah Nabi Musa wal Khidir dan kisah Nabi Khidir alaihi masallatu wassalam bi qaulihi innaka lan tastati ma'iya sabra. Ini pada ucapan Khidir kepada Musa di saat menyampaikan dan menyodorkan dirinya untuk belajar kepadanya. Maka Khidir memberikan syarat. Pertama, diberikan gambaran kamu tidak akan sanggup untuk bisa bersabar. Artinya apa? Artinya adab seorang murid kepada guru itu harus sabar. Gitu. Ya kan? Harus sabar. Nah, Khidir tidak sembarangan mengangkat murid. Ya. Khidir mensyaratkan harus sabar. Innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Jadi adab ya, seorang talib adalah bersabar terhadap gurunya. Hadza ma'ulu wa qadri Musa al-Kalim fi risalah wal ilm. Ini bersamaan dengan tingginya kadar Musa al-Kalim dalam kerasulan dan di dalam ilmu. Hatta syarat alaihi sukut. Sampai pada taraf disyaratkan pada beliau Musa, padahal beliau adalah seorang rasul dan memiliki keilmuan yang luar biasa tentunya dari Allah juga, tapi disuruh untuk diam. Ya. Syarat daripada Khidir dengan mengatakan fala tas'alni an syai hatta uhditsalaka minhu dzikra. Jangan kamu tanya ya aku tentang apapun yang aku kerjakan sampai aku beritakan kepadamu penjelasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.